اخواتي بنا عزكم الله واخواتي بالله كما تلقى الحديث يعني كم تقلح داري حديث 40 النووي رحمه الله يأتي حديث عندما متى يخبر دم المسلم كافا دا seorang muslim bisa ditumpahkan. Artinya hukum asalnya darah seorang muslim tidak bisa ditumpahkan. Terlindung, terjaga, ma'fumud dam wal mal. Terlindung darahnya dan terlindung hartanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. برواية ابن مسعود رضي الله عنه dia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak di badan kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, kecuali bi'ihda salam, kecuali dengan tiga sebab. Jadi hukum asal dari seorang muslim adalah terlindungi darahnya. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan dengan syahadatain, kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, as-sayyib az-zani. As-sayyib artinya yang pernah menikah, apakah laki-laki maupun perempuan. As-sayyid az-zani, yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Ini dihukum dengan hukum rajam, dan tentunya itu menunjukkan tertumpahnya darah seorang muslim. Wa nafsu bin nafsi, dan yang kedua adalah jiwa dengan jiwa. Kefas, seorang pembunuh dibunuh. Inna fil qisasi hayatun, sesungguhnya pada kisah itu ada kehidupan bagi kalian. Ya ulil albab, dipanggil dengan ulil albab, orang-orang yang memiliki pemandangan, orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, maka dia akan mengerti bahwa dengan kisah maka akan ada kehidupan, walaupun orang yang pendek akalnya menyatakan, bukankah kalau pembunuhan itu satu orang kemudian dengan kita jadi dua orang, kata banyak. Itu akal yang pendek, otak yang bodoh. Kalau otak itu cerdas panjang, maka dengan satu orang dihukum, yang lain semua gerak dan tidak berani melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan yang telah dihukum dengan kufur. Sehingga ada hayatun ya ulil albab, ada kehidupan wahai ulil albab. Tetapi dengan hukum-hukum yang tidak dengan hukum Allah, maka para pembunuh semakin berani. Setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pembunuhan. Karena tidak tegakannya kufur. Yang ketiga, at-tariku lidini al-mubarak lil jama'at, yang meninggalkan agamanya. Al-mubarak lil jama'at. Perhatikan, antara at-tariku lidini dan al-mubarak lil jama'at tidak ada wawu. Tidak ada wawul afsi. Tidak mengatakan at-tariku lidini wa al-mufariq jama'ati. Sebab kalau demikian, maka niscaya jadi empat, bukan tiga lagi. Yang pertama, sayyidul zani. Yang kedua, kisah, jiwa dengan jiwa. Yang ketiga, meninggalkan agamanya. Yang keempat, meninggalkan jama'ah. Akhirnya, terlipat. Maka jelas yang dimaksud di akhir ini adalah sifat dari at-tariku lidini. siapa at-tarikul dinihi al-mufarid lil jamaah, yaitu yang memisahkan diri dari jamaah, yakni dari jamaah kaum muslimin, pindah ke jamaah lain, jamaatul kafirin, golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasul. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadis hadis بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث. إذا لم حدث جيني بجلسكم فدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دماء المسلمين بهو الدارح المسلمين adalah محترمة terhormat. Wa annaha muharramatun la yahillu intihakuha. Di samping terhormat juga terjaga, terlindungi. La yahillu intihakuha, tidak halal untuk ditumpahkan intihak. Illa bi'ahdalat, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Selain tiga sebab ini, maka seorang muslim tetap terlindungi. Tidak boleh ditumpahkan barangnya, tidak boleh dibunuh. Inilah sebabnya kenapa para ulama, walaupun bencinya mereka dengan ahlul bid'ah sangat, tapi kalau belum sampai kafir, mereka belum menyatakan halal darahnya. Mereka tetap tidak menghalalkan darahnya dan tidak memerangi dengan fisik atau membunuh mereka. Padahal bencinya kita tahu bagaimana para ulama memperingatkan untuk jangan duduk dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Sungguh aku bertentangga dengan anjing dan babi, lebih baik daripada aku bertentangga dengan ahlul bid'ah dan seterusnya. Ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan betapa bencinya mereka terhadap ahlul bid'ah. Tapi ketika dikatakan apakah mereka halal darahnya? Tidak. Apakah salat di belakang mereka sah? Sah. Inilah yang menunjukkan bahwa para ulama tadi berjalan dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, betapa pentingnya mereka, maka mereka akan mengatakan tidak halal. Sholat belakang mereka tidak sah, halal mereka darahnya, bunuh jaga mereka, dan begitu. Kalau dengan emosi, tapi walaupun bentinya mereka kepada ahlul bid'ah sangat keras kebenciannya, tetapi tetap hukum-hukum apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya tetap diikuti. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama at-tayyibuz zani. Qala syekh rahimahullah, wa huwa alladhi tazawwaja thumma zana ba'da an manna Allahu 'alaihi bizawaj. Yang dimaksud at-tayyibuz zani adalah alladhi tazawwaja, seorang yang telah menikah, thumma zana, kemudian berzina. Ba'da an manna Allahu 'alaihi bizawaj, setelah Allah memberikan kepadanya kenikmatan berupa nikah. Farada yahillu damuh, maka orang sejenis ini halal darahnya. Orang sejenis ini yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang halal, yaitu nikah, tapi dia mencari yang haram, maka diharamkan darahnya. Li'anna hadduhu yurjam bil hijar, karena hukum hadnya adalah dilempar dengan batu hatta yamut, sampai mati. Dilempar dengan batu sampai mati. Dan jangan ada perasaan atau pikiran kok kejam sekali, jangan. Jangan ada pikiran seperti itu. Kamu akan tahu bahwa apa yang Allah gariskan pasti hak, apa yang Rasulullah gariskan pasti benar, dan pasti sesuai dengan hikmah. Apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti adil. Yurjam bil hijar hatta yamut. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah digariskan pula oleh Allah dan Rasulnya, yaitu an ya'tu bi arba'ati syuhada, harus mendatangkan empat saksi. Empat saksi yang siap untuk disumpah mempersaksikan dengan zina. Dan ini tentunya sulit didapatkan. Karena saksi itu tidak diterima kalau cuma lihat, saya lihat pulang dan pulang, nah, masuk kamar. Belum cukup. Loh, kamu tahu apa di dalamnya? Tidak tahu. Tidak diterima. Atau saksi yang mengatakan, saya lihat dia semalam tidurnya di situ, di rumah, janda itu. Apa yang dilakukan? Tidak tahu. Tidak diterima. Berarti, kata para ulama, syarat itu berat sekali. Empat orang yang betul-betul melihat dia berzina. Maka yang akan dirajam adalah orang-orang yang memang binatang. Melakukannya di depan empat orang. Di dalam acara-acara maksiat mereka. Di acara klub-klub mereka, riset. Itu yang paling mungkin. Karena dilihat, maka sangat wajar kalau dilempari dengan batu pada nanti. Karena dilihat, anjing. Yang menikah di tengah jalan di depan orang. Apa yang kedua memang orang yang menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri pun adalah orang-orang yang meminta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zanai, aku berzina. Maka Rasulullah memalingkan wajahnya. Tidak mau langsung menerima. Ya Rasulullah, jadi demi Allah aku berzina. Masih Rasulullah memalingkan lagi wajahnya. Sampai tak hari dia mengatakan, demi Allah, jadi aku berzina. Masih dikatakan, mungkin kau cuma menegangnya. Mungkin kau cuma memeluknya. Mungkin kau cuma menggunya. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. Itu pun masih ada yang kedua. Ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW kepada orang di sekitarnya, apakah kalian kenal orang ini? Dalam artian, kenalkah kalau ini adalah orang yang sehat akalnya, sehat pikirannya, orang yang jujur, orang yang memang bukan orang stres. Dikatakan juga semua dia adalah orang yang paling berakal di kalangan kami. Maka dilaksanakanlah rajam kepada orang tersebut untuk hukuman dia di dunia dan bersih di akhirat kelak. Karena meminta sendiri. Karena dia dalam keadaan siap dihukum oleh Allah SWT dan Rasulullah. Maka orang yang demikian ketika ada sahabat yang mencacahnya, bodoh, kenapa sudah ditutupi oleh Allah kemaksiatanmu, kenapa dibuka depan umum, dibuka depan Allah, akibatnya begini, kamu terzina dengan tali seperti anjing. Itu Rasulullah marah bukan main. Siapa yang mengatakan begini dan begitu? Inzina, fakura, hari, simar, turunlah kamu berdua, kembali itu, dan makan bangkai keluarga itu. Ya Rasulullah, ayukkan hara, ya Rasulullah, apa bisa dimakan bangkai ini, apa halal? Yang kamu ucapkan tadi lebih menjijikkan daripada bangkai bangkai ini. Sesungguhnya dia sekarang telah renang-renang di sungai Jannah, di surga. Ini kemungkinan yang kedua. Maka yang paling ringan ada semua, tentunya apa yang Allah hukumkan adalah perkara yang paling adil. Hukum yang paling tepat, yang paling pas untuk seorang yang berzina. Karena diperintahkan untuk mendatangkan empat saksi yang betul-betul melihat dia berzina. Atsani, yang kedua, an-nafsu bin-nafsi. Wa hadha fil qisas, jiwa dengan jiwa, ini adalah fil qisas, di dalam qisas. لقوله تعالى كما ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Ini juga hukum yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fil qisasi hayatun, dan sesungguhnya dalam qisas ini ada kehidupan. Wahai ulil albab, juga ada syarat-syaratnya. Dan yang namanya qisas adalah bagi mereka yang membunuh seorang muslim dengan sengaja atau mukminan muta'ammidan. Karena seorang yang membunuh muslim dengan sengaja ini ancamannya sangat keras, من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ia balasannya adalah neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Bahkan ghadibullahu alaihi wa la'ana. Bahkan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Ini perkara besar. Sehingga pantas kalau hukumannya di dunia pun keras. Orang membunuh, hukumannya dibunuh. Kefas. Berarti syarat pertama adalah muta'ammidat, orang yang membunuhnya dengan sengaja. Apapun orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Man qatala mu'minan khata'a, orang yang membunuh dengan tidak sengaja, khata'an. Tapi dia pun musallamatun ila ahli. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Maka bayar dia yang diserahkan pada keluarganya. Hukuman bagi seorang pembunuh adalah kufur di dunia. Dan kalau tidak sengaja membunuhnya, maka dia harus membayar diatnya yang diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh tadi. Ahli waris orang yang terbunuh tadi. Dan jumlahnya 100 ekor unta atau yang senilai dengannya. Atau kecuali kalau dimaafkan oleh ahli warisnya. Kalau dimaafkan oleh ahli warisnya. Maka berarti, pembunuhan ini juga merupakan sesuatu yang menghalalkan darah seorang muslim yang tadinya terlindungi. Maka dia menjadi halal darahnya untuk dikepos. Yang ketiga, At-tariku ridinihi al-mufarid lil-jamaah, yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslim. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal-muradu bihi man kharaja 'ala al-imam fa innahu yudahu qatluhu hatta yarji'a wa yatuba ila Allah. Yang dimaukan adalah orang yang keluar menentang imamnya, penguasanya. فَإِنَّهُ يُبَاهُ قَتْلُهُ حَتَّ يَرْجِعَ وَيَتُوبْ إِلَى اللَّهِ. Maka dihalalkan untuk membunuh mereka atau memerangi mereka حَتَّ يَرْجِعَ وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ, sehingga mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. وَهُنَكَ أَشْيَا لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَحِلُّ فِيهَا دَمُ الْمُسْلِمِ. Sesungguhnya di sana ada pula perkara-perkara yang menghalalkan darah seorang muslim. Lantut kurbiha dan hadis, atau lantut kurbiha dan hadis, yang belum disebut di dalam hadis ini. Mimma yahillu fiha damul muslim, yang menghalalkan darah seorang muslim. Lakin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalamuhu yajma' ba'duhu min ba'd wa yuqbil ba'duhu min ba'd. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ucapannya saling melengkapi satu kalimat dengan kalimat lainnya, dan saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Ini satu dengan lainnya saling melengkapi, saling menjelaskan, saling menerangkan. Jadi yang ketiga adalah orang yang dari kulit ini, yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah al-imam, penguasanya. Ini dua-duanya dibangun, dua-duanya dihalalkan darah mereka. Tapi perbedaannya, kalau seorang yang murtad istatat pada tata ayam, diminta taubat 3 hari agar dia kembali bertobat. Wa insya, kalau dia mau taubat, walhamdulillah ala ni'amihi wa minnah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas ni'matnya dan fadilahnya kalau mereka mau taubat. Wa illa duribat 'unuquhum, kalau tidak mau taubat maka dipenggal lehernya sebagai orang murtad keluar dari Islam. Adapun orang yang memberontak kepada penguasanya juga halal untuk diperangi. Tetapi diperangi dikatakan hatta tadi ila amrillah, sampai kembali ketaatan kepada Allah. kembali taat pada Allah berarti kembali tunduk kepada penguasanya yang muslim. Ini perbedaan antara keduanya. Tapi kedua-duanya sama-sama meninggalkan perintah Allah, sama-sama meninggalkan agama Allah, karena taat pada penguasa itu adalah syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, merupakan agama syariat Allah al-Islam. Maka yang paling berdina azakumullah, khawarij adalah termasuk mereka-mereka yang boleh diperangi oleh penguasa sampai mereka mau kembali kepada ketaatan. Demikian pula yang sejenisnya, yakni kaum-kaum ahli bid'ah yang menghalalkan pemberontakan. Jadi yang menghalalkan pemberontakan bukan cuma khawarij. Mu'tazilah juga menghalalkan untuk memberontak para penguasa yang boleh. Rafidhah juga berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang boleh, walaupun mereka muslim. Nah, mereka-mereka ini kalau melakukan apa yang mereka yakini tadi, yaitu memerangi penguasa, maka diperangi. Hatta tabi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tunduk kepada penguasanya, kembali untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Selain tiga sebab ini, adapun yang lainnya adalah perlindungi darah seorang muslim. Walaupun mereka kemudian dihukum dengan hukuman-hukuman yang mungkin juga terdarah, tapi tidak sampai mati. Seperti seorang yang mencuri, dipotong tangannya, orang yang minum khamr, dicambuk, dan seterusnya. Maka semuanya tidak sampai kepada qatl, tidak sampai pada pembunuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Di hadis hadis fawaid, di dalam hadis ini kita mendapatkan fawaid, faedah-faedah. Min ihtiramul muslim wa annahu ma'sumud dam. Pertama faedah yang kita ambil adalah ihtiramul muslim, terhormatnya seorang muslim. Wa annahu ma'sumud dam, bahwa seorang muslim terhormat dan terjaga, ma'sumud dam, terlindungi darahnya. Kalau kata Rasulullah SAW, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi'ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Maka hukum asalnya seorang muslim adalah terlindungi, ma'sum. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idha qaluha afamu minni bima ahum wa amwalahum. Kata Nabi SAW, sungguh aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Dalam ayat lain, Muhammad Rasulullah juga. Wa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya, afamu minni dima'ahum wa amwaluhum, maka terlindungilah darah mereka dan harta mereka. Seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka terlindungi, terjaga hartanya dan nyawanya, darahnya. Walaupun mungkin hatinya begini dan begitu, kalau tidak ada bukti-bukti, maka tetap terlindungi. Maka munafik, walaupun dia mengucapkan di mulut saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia tetap terlindungi di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak bisa diharapkan darahnya kecuali kalau sudah terbukti kemunafikannya, mengucapkan kalimat kufur misalnya. Maka dipanggil oleh penguasa dan ditanya, kamu yang mengucapkan demikian-demikian. Kalau terbukti, maka harus mencabut ucapannya dan taubat. Karena itu ucapan kufur, ucapan murtad. Kalau dia tidak mau taubat, maka bunyi bahasa umurku sebagai murtad. Karena telah ketahuan nifaknya bahwa dia adalah seorang yang kufur atau kafir kepada Allah dan Rasul. Demikian pula hadis di dalam Hajjatul Wada', haji Rasulullah SAW yang terakhir atau haji perpisahan. Rasulullah SAW dalam khutbahnya yang panjang menyebutkan satu kalimat tentang masalah darah dan harta. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali seperti orang kafir dulu, saling memenggal leher sebagian dan sebagian yang lain. Ini saling membunuh. Jangan kalian kembali seperti dulu lagi, seperti jahiliyah kufar lagi, yaitu saling memenggal leher, saling membunuh. Sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna dima'akum wa amalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian terlindungi, suci, terjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti sucinya, terjaganya darah kaum muslimin itu seperti kesucian Ka'bah, seperti kesucian hari Arafah, seperti kesucian bulan Dzulhijjah, seperti kesucian Makkah. Bayangkan. Berarti seorang yang merupakan darah seorang muslim, berarti dia adalah seorang yang seakan-akan menodai kesucian Makkah, menodai kesucian bulan Haram, menodai kesucian hari Arafah, karena dia telah menumpahkan darah seorang muslim yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sucinya seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Demikian kami terima azatumullah wa akhwatiillah. Perkara yang sangat penting yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu sebagian kaum muslimin yang dimaksud adalah kelompok-kelompok hizbiyun, harakiyun, khawarij. Khawarij zaman sekarang. Yang mereka itu menghalalkan darah orang yang di luar kelompoknya. Maka kita katakan bahwa kesesatan mereka itu sangat besar. Seperti seorang yang tergabung dalam Islam jamaah, yang mengatakan bahwa orang di luar kelompoknya kafir, najis, tidak boleh bersentuhan badannya, tidak boleh bersentuhan pakaiannya, tidak boleh salat di masjidnya. Kalau saja mereka ditanya apakah halal-halalnya, mereka akan menjawab halal-halalnya. Ini ikhwanuddin a'azzakumullah wa akhwatillah adalah aliran sesat yang sama persis dengan khawarij dulu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menggambarkan mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Jelas sekali gambaran Rasulullah SAW tentang mereka. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan kalau mereka terbunuh dikatakan sebagai syarrul qatla tahta adilis sama, sejelek-jelek sampai di bawah naungan langit. Dan kalau ada muslimin yang diperangi oleh mereka, dibunuh oleh mereka, dikatakan khairul qatla man qataluh. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Jadi semangat para sahabat untuk memerangi khawarij. Kenapa? Karena sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Khairul qatla man qataluh. Dan mereka nya kalau terbunuh, syarul qatla ta'ta adinis sama. Bagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Dahili? Bagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah al-Abu Ghalib? Warahmatullahi ta'ala. Ikhwan ibn na'adakumullah. Kan tidak, kalau kita Allah lindungi dari pertumpahan darah, kita selamat dari pembunuhan, maka kita ingat pula bahwa orang-orang yang bertentangan atau yang menentang hadis-hadis ini adalah orang-orang yang menyimpang dan sesat. Maka kita harus hati-hati dari mereka pula. Harus mengerti seberapa kejahatan mereka, seberapa jeleknya mereka, sehingga jangan pakai perasaan, tapi kan mereka juga saudara kita. Makanya, karena saudara kita jauhi. Bagaimana sama saudara kita jauhi? Iya. Karena kita kasihan dengan mereka, kita jauhi mereka. Agar mereka kembali kepada hak atau kita selamat dari kesesatan mereka. Sehingga mereka dosanya dosa mereka saja. Jangan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Demi kepentingan mereka juga. di samping kita menyelamatkan diri kita dari kesesatan mereka. Maka orang-orang yang menganggap remeh mereka, menganggap kejahatan mereka itu kecil, ya walaupun berbeda, kita kan tetap muslimin, harus saling hormati-hormati. Ini penyakit lagi. Ini kesesatan yang tidak kalah dahsyatnya dengan kesesatan mereka. Qala Syekh Nauzimin rahimahullah, ومنها أنه يحل دم المرء المسلم بهذه الثلاث فائدة لكي yang ditambil dari hadis ini adalah halalnya darah seorang muslim dengan tiga sebab tadi. Dan tentunya sebagai catatan, walaupun darah mereka halal, tetapi yang berhak untuk menumpahkan darah mereka sebagai hukuman, sebagai qisas, sebagai had adalah hukumah atau penguasa pemerintah, tidak sembarang orang menumpahkan darah orang lain. Tetapi penguasa tidak menerapkan, kalau penguasanya tidak menerapkan kesempatan bagi mereka bertaubat kepada Allah, kesempatan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau belum dikufaf, belum dirajam, belum dihukum dengan hukum had, kesempatan untuk bertaubat. Dan itu adalah tanggung jawab mereka, alaihim, atas mereka. Adapun alaina, atas kita rakyat, hanya menasehati dan mengingatkan. Kalau mereka tidak mau melaksanakannya, urusan mereka dengan Allah. Alaikum ma'humiltum wa'alaihim ma'humilu. Atas kalian, apa yang dibebankan pada kalian? Dan atas mereka, apa yang dibebankan kepada mereka? Atas kalian, wahai para rakyat, hendaklah taat pada penguasanya, tunduk dan patuh pada penguasanya. Dan kalau ada kesalahan, keboliman, atau tidak menerapkan sunnah-sunnah, tidak menerapkan hukum-hukum hak, nasihati mereka, teriakan mereka, apakah dengan tulisan ataupun dengan ucapan, dengan tidak meresahkan masyarakat, dengan tidak meresahkan masyarakat. Bagaimana disebutkan dalam riwayat, man yang sahli di sultanin aliyakud biyati, orang siapa yang ingin menasihati penguasa, hendaklah ambil tangannya. Ambil tangannya ini langsung sekaligus berhadapan. Kalau dia mau kembali, itulah yang diharapkan. Wa illa fala'alaik, kalau tidak, maka kamu tidak mendapatkan dosa apa-apa, karena kamu sudah menyampaikan. Jadi yang dikatakan jihad atau afdalul jihad adalah qaulul haqq 'inda sultanin ja'ir, ucapan yang hak di hadapan penguasa yang jahat. Di hadapan penguasa yang jahat, bukan di hadapan rakyat untuk menggelisahkan masyarakat, untuk meresahkan masyarakat, atau untuk memprovokasi masyarakat, bukan. Tapi 'inda sultanin ja'ir, ini sultan menjadi itu di hadapan penguasa yang jahat, yang resikonya adalah mati. Kamu berani menegur langsung di hadapannya, enggak pulang. Entah kemana, apakah di penjara seumur hidup sampai mati, entah dibunuh, entah ditembak, entah apa, iya. Itu resikonya berat. Maka pahalanya pun sangat besar, dikatakan afdalul jihad. Bukan mereka-mereka yang gembar-gembor di mimbar, yang isinya provokasi-provokasi. Setelah itu, ketika panas, rakyat sudah panas, marah-marah, ngamuk, membuat kekacauan, membuat kebakaran-kebakaran, mereka rakyat itu ditangkap, disiksa, dipukul, si pembicara tadi hilang. Tapi, ya, kecut. Marah, lari lagi ke tempat yang lain lagi, memprovokasi lagi. Nanti sampai rakyat marah, kemudian terjadilah apa yang terjadi, kekacauan lagi, pembakaran lagi, pembunuhan lagi, perampokan dan penjarakan tokoh-tokoh Cina, biasanya begitu, yang jadi korban. Hilang lagi, ini bukan afdalul jihad inda sultanin ja'il, ini adalah provokator ya, yang jahil. Provokator yang jahil, yang senangnya musik kemenangan masyarakat. Ya kan, Ibn Azzaqimullah, kembali kepada permasalahan. Bahwasannya faedah yang kita ambil adalah yang kedua, bahwa seorang muslim bisa jadi halal darahnya kalau dengan tiga sebab ini, dan itu pun diterapkan oleh penguasa. Dan kalau penguasa tidak menerapkan, bukan kalian yang dapat dosa. Kalau kalian tidak ribo, illa man radiya wa taba, kecuali yang radiya wa taba, itu yang ikut dosa. Yang setuju dan mengikuti. Ya betul, jangan dikisah. Kisah itu tidak begini, tidak berkemanusiaan. Inilah yang radiya wa taba. Tapi orang yang menasihati, atau paling sedikit berhenti, itu tidak cukup. Fala alaih. Maka tidak ada apa-apa atau tidak mengapa atasnya. Yaitu sayyidul zani wa huwa alladhi zana ba'da an manna Allah 'alaihi bin nikah sahih, yaitu orang yang berzina setelah Allah berikan kesempatan untuk menikah atau Allah berikan kenikmatan dengan nikah yang sahih, yang sah. Wajah zaujat ruhin, yang sudah dia mendapatkan mut'ah dengan menjimai istrinya, kemudian berzina ba'da dzalik. Fa innahu yurjam hatta yamut, maka dia dirajam sampai mati. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni idza qatala syakhsan wa tammat syurutul qisasi fa innahu yuqtal bih, yaitu orang yang membunuh seseorang dengan sengaja dan kemudian lengkap pula syarat-syaratnya, maka dia dibunuh sebagai qisas. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wa huwa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, dan telah diwajibkan atas mereka bahwasanya jiwa dengan jiwa. Yang ketiga adalah atariqun dinin yal mufariq lil jama'ati. Wahada huwal murtad, inilah yang dimaksud dengan murtad, orang yang keluar dari Islam. Wahadahu idha tadda ba'da islamih, yaitu jika seseorang murtad keluar dari Islamnya, halladamu, halal darahnya, lianahu sara gharu maksumud dam, karena dengan murtad itu, maka jadilah dia orang yang tidak lagi terlindungi darahnya. Wa min fawaidi hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini juga adalah wujub rajul az-zani, wajibnya merajam seorang pezina. Ini faedah yang ketiga. Wajib bagi alaman ala hukum, peringatan bagi para penguasa. Kita ingatkan kepada mereka, memberikan sanksi kepada mereka bahwa ketika mereka tidak menerapkan kewajiban ini, dosa kepada mereka. Karena hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menerangkan tentang hukum had, hukum rajam. Yang berikutnya adalah wa min fawaidihi wa fawaidihi aidan jawazul qisas. Bolehnya qisas. Kenapa kok bukan wajibnya qisas tapi bolehnya qisas? Artinya hukum qisas ini ada dua pilihan. Bisa jadi dibunuh, bisa jadi membayar dia. Tergantung keluarga orang yang terbunuh tadi. Kalau memaafkannya, tidak menutup kesalahan, maka tidak dibunuh, tapi membayar dia. Beda dengan rajam. Dan rajam itu adalah hak Allah. Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap dirajam. Tidak tanya keluarganya bagaimana, ridho atau tidak ridho datangnya. Tapi ini kan tidak suka apa suka, berarti dia yang demikian dan demikian. Tetap rajam bagi orang yang berzina. Yang jadi masalah, kalau masalah pembunuhan, ketika seorang dibunuh, maka kembalinya kepada keluarganya. Dikatakan oleh Syekh, lakinnal insan muqayyar, tetapi seseorang itu mendapat pilihan. A'ni man lahul qisas, yakni orang yang dia memiliki qisas. Siapa yang memiliki qisas? Keluarga orang yang terbunuh. Baina an yaqtas aw ya'fu, dia punya pilihan, apakah mau menutup qisas atau mau memaafkan pilihan dia. Tapi si anaknya dibunuh dengan sadis, kemudian ayah ibunya mengatakan tidak, saya tidak akan maafkan saya tuntut-tuntut, maka di pengadilan Islam, di pengadilan agama, ditentukan bahwa kalau orang yang keluarga tak buruk tadi mengatakan tidak memaafkannya, maka harus ditutup di penggar di tengah-tengah, dihadiri oleh sekian kaum muslimin yang melihatnya, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Ketika harus memaafkan, maka ditutup dengan dia ya'fu ila dia. Ya'fu ila dia ini memaafkan tidak sampai dibunuh dan membayar dia. Au ya'fu majalan. Apa ada pilihan yang ketiga? Dimaafkan sama sekali sampai diatnya pun dimaafkan. Dimaafkan tidak perlu dibunuh, tidak perlu kisos, dan tidak perlu bayar dia. Ya, ini alternatifnya demikian. Atau bisa pula tawar-menawar di antara dua itu. Apa yang tawar-menawar? Jadi di pengadilan misalnya, penuntutnya tidak, pokoknya harus membayar dia 100 ekor unta. Ini adalah hak. Hak tertingginya seorang atau keluarga terbunuh adalah menuntut sekian. Karena itu memang hukuman yang sudah tersebut dalam hadis 100 ekor unta. Tapi kalau kemudian memohon, si pembunuh tadi memohon, wahai keluarga pulang, saya menyesal, saya begini, saya minta maaf dan sebagainya, tolong jangan segitu, saya tidak akan mampu, saya tidak sanggup. Maka bisa dimaafkan atau dikurangi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min fawaidihi aydan, dan termasuk faedahnya juga adalah wujubu qatlil murtad idza lam yatub. Wajibnya membunuh seorang yang murtad jika tidak bertaubat. Jika tidak bertaubat, maka wajib dibunuh. Sebagaimana kita katakan pada yang pertama, bahwa kewajibannya adalah alal hukuma, alal hukka. Maka kita hanya mengingatkan pada mereka, pada hukuma, agar melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka, bahwa hukumnya seorang yang murtad adalah dibunuh. Sebab ketika dia murtad keluar dari Islam, dia akan merusak, akan menjadi seorang perusak agama, akan memutarbalikkan ayat dan hadis, akan berani mengganti-ganti dan merusak dan mempertawakan, mencemoohkan, na'udzubillah min dzalik. Maka hukum bagi mereka adalah dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallu wa nusallimu ala rasulillah. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.